Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-50 dari silsilah ilmiah manasik haji adalah tentang doa dan zikir di Arafah dan tempat-tempat yang lain. Yang pertama, ada beberapa tempat yang mustajab untuk berdoa di sana. Di antaranya, ketika di atas sofa dalam keadaan sa'i, di atas marwah dalam keadaan sa'i, ketika wukuf di Arafah, ketika di Muzdalifah setelah sholat subuh, sampai menjelang matahari terbit, setelah melempar jamrah sughra, dan juga setelah melempar jamrah wusta. Yang kedua, seorang yang melakukan ibadah haji, melakukan doa sesuai dengan kemampuan. Namun, seseorang berusaha mengambil doa yang telah datang di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Karena apa yang ada di dalamnya termasuk jawami'ul kalim, yaitu ucapan yang sedikit lafadznya dan dalam maknanya. Juga karena yang datang di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah lebih selamat dari kesalahan. Yang ketiga, boleh seseorang berdoa dengan doa yang ada di dalam Al-Quran di dalam sujudnya dan sebelum salam. Karena keumuman hadis Nabi SAW, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a, keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud, maka adalah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim. Dan di dalam sebuah hadis, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat tasyahud, beliau berkata di akhirnya, thumma liyatakhayyar minad du'ai a'jabahu ilaihi fayad'u, kemudian hendaklah dia memilih di antara doa-doa yang paling dia cintai, kemudian berdoa dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inni nuhitu an aqra'al qur'ana raki'an aw sajidan, ketahuilah sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Quran ketika dalam keadaan rukuk atau sujud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka makna hadis ini, maka larangan membaca Al-Quran di dalam rukuk atau sujud yang ada di dalam hadis ini adalah bagi orang yang membaca doa tersebut di dalam sujudnya dengan niat membaca Al-Quran. Adapun yang niatnya adalah membaca doa, maka hal ini tidak masalah. Guru kami Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah telah menyebutkan di dalam kitab beliau Tafsirun Nasik bi Ahkamil Manasik ala Dhu'i Al-Kitab wa Sunnah wal ma'thuri 'an sahabah, beberapa doa dan zikir dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang bisa digunakan untuk berdoa di Arafah dan selain Arafah. Beliau mengumpulkan 74 zikir dan doa. Akhirnya, semoga Allah memudahkan ibadah haji kaum muslimin dan menjadikan haji mereka haji yang mabrur dan mengampuni dosa-dosa kita dan dosa mereka. Dan ini adalah halaqah yang terakhir dari silsilah manasik haji, dan sampai bertemu kembali pada silsilah berikutnya, yaitu silsilah ziarah ke kota Madinah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.